Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita pada pertemuan maghrib ini dalam pembahasan tentang jagalah anakmu dari api neraka. Pembahasan ini kaum muslimin berkaitan erat dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang berupa anak. Kita tahu bahwa nikmat Allah begitu banyak. Semua nikmat itu latus alunna yauma idin anin na'im. Sungguh-sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu semuanya. Di antaranya adalah nikmatul aulad, nikmat anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Anak adalah buah hati. Beberapa orang mengatakan anak itu belahan jiwa. Anak itu adalah menyejukkan hati. Ketahuilah wahai kaum muslimin, anak itu ada dua kemungkinan bagi orang tuanya. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Dan kemungkinan yang kedua, anak itu menjadi madharat, menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Jangan engkau mengatakan anak itu adalah penjuk jiwa. Tidak. Anak itu bisa menghancurkanmu. Dan akan kita baca sebuah riwayat di mana seorang dipanggil nanti di yaumil kiamah, dilemparkan ke dalam nar. Kemudian disebutkan keturunan dia, anak istrinya, telah menghapus amalan kebaikan dia. Telah memakan kebaikan-kebaikannya. InsyaAllah akan sampai pada penyebutan dalil tersebut. Anak wa kaum muslimin, dua kemungkinan. Memberikan pahala bagi orang tuanya atau memberikan dosa bagi orang tua. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha artinya bagi setiap jiwa. Apa yang dia telah usahakan, apa yang dia telah kerjakan, mendapatkan pahala setimpal dengan usahanya. Wa alayya, dan juga bagi setiap jiwa tanggungan, bagi setiap jiwa ancaman siksa. Maktasabat, setiap dosa apapun yang telah dia lakukan, dia pun akan mendapatkan akibat dari perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. Ada kalanya seorang melakukan baik mendapatkan pahala, ada kalanya seorang melakukan dosa mendapatkan ancaman siksa. Dalam hal ini kaum muslimin, tafsir ayat ini diantaranya Nabi kita mengatakan al-waladu min kasbi abih. Yang namanya anak itu termasuk dari usaha orang tua. Kalau orang tuanya mendidik dengan baik, mengajari dengan baik, sehingga anaknya mengerti Islam, tauhid, sunnah, beramal saleh, orang tuanya mendapatkan pahala karena memang anak termasuk usaha orang tua. Tetapi jika orang tuanya dalam mendidiknya dengan pendidikan yang salah, tidak dikenalkan padanya tentang tauhid, sehingga anaknya tidak tahu tauhid. Tidak diajarkan perihal sunnah, sehingga anaknya tidak tahu sunnah. Tidak mengenal ibadah yang ada adalah maksiat dan dosa. Akibat siapa? Orang tuanya. Yang teledor tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Maka ini pun wa'alaiha maktasabat. Ini pun ciri payahmu wahai orang tua. Ciri payah berbuat dosa. Apapun yang dilakukan oleh anaknya, perbuatan maksiat dan dosa, orang tuanya pun mendapatkannya. Akibat keteledoran orang tua. Sehingga anak itu dua kemungkinan. Kemungkinan bermanfaat, kemungkinan tidak bermanfaat. Kalau ada pembahasan seperti ini, apa yang ada di benak antum semuanya hadirin? Hah? Apakah ada yang mengatakan, lah jangan aku kondui anak ya. Menyesal punya anak antum? Hah? Tidak ada lain kecuali kita harus sudah Allah berikan amanah anak, kita harus menjaganya dan merawatnya. Di antara bentuknya dalam kaum muslimin disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, makna hu anfusakum, sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hu anfusakum wahlikum nar. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini menjadi tanggung jawab setiap kita, terlebih khusus para bapak, kaum laki-laki, di mana kaum laki-laki adalah pemimpin bagi istri dan anaknya. Bagaimanakah caranya menjaga anak dari api neraka? Bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai dari api neraka? Bagaimanakah caranya? Inilah pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Kita ambil pembahasan ini melalui beberapa keterangan, di antaranya kitab Al-Ihtifal bi Ahkamin wa Adabil Atfal. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Wadud atau juga disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau mengatakan, saya sebutkan terlebih dahulu ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Mawdud halaman 387, aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Mayoritas, aksar itu mayoritas, kebanyakan anak-anak manusia menjadi rusak. Rusak itu dikarenakan perbuatan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan olehnya, serta rusak itu dikarenakan dia meninggalkan hal-hal yang wajib-wajib yang ada dalam syariat ini. Rusaklah dia. Walaupun dia mungkin bajunya ya bagus, badannya sehat kuat, warnanya kulitnya putih, ganteng-ganteng, cantik-cantik, berkedudukan sebagai manajer dalam perusahaan. Itu rusak. itu tetap rusak. Walaupun orangnya baik-baik. Jadi rusak itu bukan ketabrak mobil, Pak, jadi rusak. Bukan. Kebanyakan rusaknya anak itu dikarenakan faktor orang tua. Faktor orang tua. Mari kita perhatikan, kita ini orang tua, banyak anak kita ini. Walhamdulillah di mana-mana salafiyun anaknya banyak, Pak. Ya, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Ya, orang zaman sekarang ini kalau ketemu sama kita, nah, sudah kita ngobrol panjang lebar, ketemu di bis atau di mana, cerita, putranya pinten, Pak? 10. Kaget tuh, 10. Zaman siki paling loro, Pak. Nah, anaknya cuma 2, yang satu gila, yang satu ketabrak mobil. Apa sisanya, kaum muslimin? Nah, anak itu yang banyak. Nanti akan kita tahu hikmah punya anak banyak. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada waktunya. Kebanyakan rusaknya anak dikarenakan orang tuanya. Wa ihmalihim lahum. Dikarenakan faktor orang tuanya lalai tentang anak-anaknya. Sibuk urusan kerjaan, dagang, anaknya entah kemana perginya, pulang jam berapa, bersama siapa, melakukan apa. Dibiarkan bebas tanpa pengawasan. Juga dikarenakan wa tarki ta'limihim faraididdin wa sunanih. Orang tua tidak mengajari anak-anaknya tentang kefarduan-kefarduan dalam agama ini dan tentang hal-hal yang sunnah-sunnah dalam agama ini. Orang tuanya tidak mendidiknya. Fadha'uhum sigharan. Maka dengan demikian perbuatan orang tua yang seperti itu menyia-nyiakan anak-anak mereka di saat masih kecil. Anak disia-siakan. Orang tuanya hanya ribut mengurusi penghasilan, mengurusi pekerjaan. Anaknya di waktu tingkat ibtidaiyah atau sekolah dasar dibiarkan. Melakukan apapun dibiarkan. Sampai tingkatan mereka baligh, umuran SMP masih dibiarkan. Ini orang tua yang menyia-nyiakan anak. Walaupun secara duniawiyah dipenuhi, jajannya dipenuhi, pakaiannya juga dipenuhi, urusan-urusan permainannya juga dipenuhi, seakan-akan anaknya keopenan, dirawat, dijaga urusan duniawinya, tetapi dia lalai dengan urusan pendidikan keagamaannya. Ini orang tua yang menyia-nyiakan anak. Ya. Falam yantafi'u bi anfusihim. Anak-anak tidak mungkin bisa mengambil kebaikan dengan sendirinya. Perhatikan, anak-anak tingkatan SD, tingkatan SMP itu tidak bisa mengerti kebenaran dengan sendirinya. Mengerti ini baik, ini buruk dengan sendirinya tidak ada. Ketika dia bebas, ya dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Ya. Walam yanfa'u aba'uhum kibaran. Maka akibat orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya, tidak ada pendidikan agama, tidak diajarkan tentang tauhid, tentang sunnah, tentang ibadah, akhirnya pada masa tuanya nanti orang tuanya tidak akan bisa mengambil manfaat dari anak-anaknya. Bahkan yang terjadi kata beliau, kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq. Orang tua yang seperti itu tatkala mereka renta, mereka mencela anak-anaknya. Kenapa engkau wahai putra-putraku, wahai putri-putriku tidak berbuat baik kepada orang tuamu ini yang sudah renta? Kenapa engkau tidak berbuat baik birrul walidain kepada orang tuamu? Orang tuanya menuntut anaknya supaya birrul walidain. Umurnya sudah 70-an, sakit-sakitan, ke kamar mandi juga susah. Ya. Terus kemudian makanan juga susah. Anaknya tidak ada yang peduli kepada dia. Dia menuntut anaknya untuk berbuat baik. Ternyata anaknya mereka menjawab, faqala, ya abati, wahai bapakku, innaka aqaqtani saghiran, engkau durhaka kepadaku ketika aku kecil. Letak durhakanya orang tua sebelah mana? Tidak mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Kalau dari sisi duniawi dikasih, Pak. Motor dikasih, HP dikasih, apa dikasih-dikasih. Tapi tidak dididik unsur keagamaannya, babar belas nol. Gak punya ilmu, babar belas anaknya itu gak tahu sholat, gak tahu ibadah, gak tahu doa. Ini bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Engkau durhaka kepadaku, wahai orang tuaku ketika aku kecil. Dengan kau tidak mengajarkan kepadaku ilmu agama, maka kali ini faqtuka kabiran, aku pun durhaka kepadamu ketika engkau telah menginjak masa tua renta. Aku durhaka kepadamu, aku tidak bisa biruladen kepadamu, aku tidak tahu bagaimana aku berbuat baik kepadamu, itu juga karena pendidikanmu kepadaku. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Wada'tani walidan fada'tuka syekha. Engkau menyenyakan aku ketika aku kecil, maka aku pun menyenyakanmu ketika engkau sudah tua seperti ini. Akibat siapa anak seperti itu? Hah? Akibat siapa anak tidak biru walidain? Akibat siapa anak tidak sholat? Akibat siapa anak tidak bisa baca Quran? Akibat siapa anak tidak tahu tauhid dan jatuh pada syirik? Akibat siapa? Orang tua. Coba kita lihat. Betulkah mayoritas manusia seperti itu? Kita tengok masyarakat di sekitar kita. Remaja-remaji yang jatuh pada narkoba. Perbuatan seks bebas. Perbuatan yang ini dan itu. Akibat siapa? Akibat siapa pertamanya, ya kaum muslimin? Orang tua. Baru kemudian pergaulan, perkawanan, baru kemudian yang lainnya dan lainnya. Orang tua. Karena itu, ya kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, waspada dari hal ini. Janganlah kita menjadi orang tua yang malah justru menjerumuskan anak-anak kita yang kita sayangi ke neraka. Ada di antara saudara kita, dengan alasan saya ingin memenuhi kebutuhan anak saya ingin memenuhi kebutuhan putra-putri saya, akhirnya dia bekerja tanpa memperhatikan anaknya di rumah bagaimana, sholatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, pendidikannya bagaimana. Katanya saya demi memenuhi kebutuhan orang apa, memenuhi kebutuhan putra-putrinya. Ini salah ya. Anak itu punya hak nafkah. Tetapi ingat yang paling besar hak anak-anak kita adalah apa? Pelajaran tentang agama. Itu hak terbesar putra-putri kita. Perhatikan ini. Harus berpikir sekian kali yang berkaitan dengan urusan anak-anak. Ya, berpikir sekian kali. Artinya, jangan karena Anda ingin mencari harta yang banyak, kemudian Anda tidak perhatian dengan putra-putri Anda. Kerja di luar negeri, Rama Munang di Korea. Bispirang tahun, limang tahun. Lah anaknya merokok. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mainan HP, Android dengan berbagai macam fitur kemaksiatan, ini dan itu. Ramane balik kaget. Loh, anakku kok kayak gini? Akibat siapa? Orang tuanya. Lujarku aku ngulet nafkah kok. Ya itulah kamu salah. Salah dalam tindakanmu. Sehingga mari kita berpikir erat tentang hal ini. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, yu'maru birrajulin nar yaumil qiyamah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Muhilliyah beliau. Ada seorang yang diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Seorang rajul, laki-laki. Suami, yakni bapak. Dilemparkan ke dalam api neraka. Bayuqal, dikatakan kepadanya, mengapa orang ini dilemparkan ke dalam nar? Qala hadza 'iyaluhu akalu hasanati. Orang ini keluarganya telah memakan kebaikan-kebaikan dia. Artinya orang ini beramal, beribadah, punya hasanat, punya pahala dan diterima pahalanya oleh Allah, dia punya pahala di sisi Allah. Tapi kenapa dilemparkan ke dalam neraka? Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Istri dan anaknya melakukan dosa ini dan dosa itu, dibiarkan olehnya, tidak dididik olehnya. Akibat perbuatan dia ini, kebaikannya pun hapus. Dibahasakan dengan keluarganya telah memakan kebaikan-kebaikan dia. Orang ini rugi. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Padahal yang harus dijaga diri dia dan anak serta istrinya. Bisa dipahami hadirin? Di dalam ayat surat At-Tahrim ini disebutkan oleh para ulama, pendidikan anak-anak itu hukum asalnya dibebankan kepada siapa? Kepada siapa? Mudir pondok? Hah? Bukan. Kepada kita, wahai para bapak. Nas ini menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Sehingga mari kita laksanakan ayat ini kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari keluarga kita. Usaha sekuat mungkin menjaga diri kita masing-masing dari api neraka dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Sekuat mungkin kita melaksanakannya. Setiap kita harus menjadi ustad bagi istri dan anak-anak kita. Ustad itu kan sebuah kata. Kalau engkau bukan sebagai ustad, antum harus menjaga. Bagaimana menjaga? Pembahasan kita malam ini kita akan sebutkan tafsir ayat tersebut oleh kaum muslimin. Bagaimana cara menjaganya? Qala, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, makna menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum, ajarkan ilmu agama ini kepada mereka. Wahai orang tua, itu kewajiban kita yang pertama. Urusan sandang, pangan, papan itu urusan nomor kesekian. Bukan urusan yang pokok. Walaupun disebut sembako. 9 bahan pokok. Tapi yang lebih pokok adalah allimuhum, ajari ilmu. Anak-anakmu, istri-istrimu. Wa'adibuhum, dan ajari adab-adab. Adab kepada Allah. Adab kepada Rasul. Adab kepada para sahabat dan adab-adab yang lain. Ini. Sehingga kalau dikatakan oleh kita tadi, kita harus menjadi ustad-ustad anak dan istri kita, memang harus seperti itu. Wahai para ustad. Jenengan ustad atau bukan? Hah? Ustad bagi anak dan istri. Sehingga panggil istrinya, saya ajari kamu arba'in nawawiyah. Saya ajari kamu kitabut tauhid. Saya ajari kamu usul salasah. Dalam rangka kita menjaga istri dan anak-anak kita dari api neraka. Bisa atau bisa, Pak? Hah? Bisa apa bisa? Ini kewajiban. Ku anfusakum kewajiban. Loh, tapi anura bisa kepriwe? Baca kitab ora bisa wae kaum muslimin. Saya hanya sibuk ngurusi dagangan ini, dagangan itu. Saya sibuk ngurusi pekerjaan ini, pekerjaan itu. Sebagai karyawan di sebuah perusahaan, esok mangkat, bali sore. Aduh, ilmu nenteng nang dalan, Pak. Hah? Bagaimana cara mengajari? Alhamdulillah. Kita sekarang sudah mengerti butuhnya pendidikan kepada putra-putri kita. Dan ternyata kita tidak mampu. Karena kelemahan ilmu kita. Background kita bukan dari pondokan. Background kita dari SMA, SMA apa lagi? SMP, SMA. Perguruan tinggi. Kita tidak tahu ilmu. Walhamdulillah. Ada beberapa saudara-saudara kita. Salafiyin. Yang memberikan pelonggaran waktunya untuk mendidik putra putri kita. Berterima kasih tidak, Pak? Berterima kasih. Anak kita bisa baca Quran dengan baik. Gara-gara siapa? Ramane. Coba Ramane dicek baca Quran. Ora bisa ternyata, Pak. Belepotan, gak jelas bacanya. Tapi anaknya pintar baca Quran. Bacanya bagus. Siapa yang berjasa dalam hal ini? Ustadz yang mendidiknya. Berterima kasih tidak, Bapak? Berterima kasih. Kita tidak bisa mengajari bahasa Arab kepada putra-putri kita. Durusuluhoh. Pernah belajar durusuluhoh? Nahwu shorof. Panganan apa gue? Walhamdulillah putra-putri kita bisa baca kitab bundul. Dengan mengerti mubtada khabar, fi'il, fa'il, maf'ul. Dan mengerti grammarnya, sorofnya, nahwunya. Belajar sekian tahun. Siapa yang mengajarinya? Antum? Wai para ustad? Huh? Bukan. Ustad yang ada di pondok. Kalau demikian kita sangat berterima kasih kepada mereka para ustad-ustad kita. Yang meluangkan waktunya, memberikan dengan ikhlas ilmunya. Ilmu itu mahal, kaum muslimin. Mahal. Dari sisi menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami hal itu. Dari sisi perjuangan menghafal ilmu itu. Dari sisi kemampuan menyampaikan kepada putra-putri antum. Ini lebih lagi. Meluangkan waktunya, mendidik anak-anak salafiyin. Mengembangkan tempat pendidikan yang tadinya sederhana menjadi melebar, meluas. Yang tadinya anak didiknya cuma 10. Kemudian tambahan putra-putri jenengan menjadi 20. Tambahan putra-putri jenengan manak terus, Pak. Dalam keadaan tidak mau mendidik ini manak baik. Dimasukkan ke pondok dalam keadaan pondok ini. Bingung ini, kurang lokal lagi, kurang lokal lagi. Tapi mereka tidak putus asa. Walhamdulillah. Seperti di pondok antum ini. Di tempat tinggal antum ini. Ada pondok ini. Bersyukurlah kepada Allah. Di mana mudah-mudahan kita. Dengan menyekolahkan anak kita. Memondokkan anak kita. Di pondok ini. Kita sudah menjalankan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya lemah keilmuanku. Saya jahil tidak mampu mendidik anakku. Tapi berterima kasih alhamdulillah. Pada mereka-mereka yang pendiri pondok. Yang mereka-mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan. Mereka-mereka yang meras pemikirannya dalam urusan ngatur ini, ngatur itu. Bangun ini, bangun itu. Kita sebagai orang tua harus berterima kasih. Bentuk terima kasihnya kita wahai kaum muslimin dengan ikut andil apa yang kita mampu. Jangan jor kelowor, Pak. Ngerti jor kelowor? Apa bahasane jenengan sini? Sama wis mlebu pondok, buh, arep apa nang kana, buh, ora ngerti. Jangan, Pak. Ya. Mereka para ustad harus dibantu. Dalam pengadaan fasilitasnya, dibantu dalam hal sarananya, dibantu dalam yang kita mampu. bentuk andil kita dalam dunia dakwah, terutama tempat di mana di situ terdapat dakwah ahlu sunnah, apalagi di situ terdapat anak-anak kita. Bisa dipahami hadirin? Harus memiliki jiwa yang seperti itu. Ini dalam rangka menunaikan kewajiban ku anfusakum wahlikum apa? Naro. Jagalah diri kalian dan api neraka dan keluarga kalian dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga kalau seandainya antum wa salafiyun diminta bantuannya untuk ikut serta di dalam mengelola pondok, maka kita harus mengatakan ya, ta'awun al birri wa taqwa. Terlebih lagi di situ dakwah al-sunnah dikembangkan, terlebih lagi putra putri kita ada di situ semampu kita, kadangkala dengan sedikit rizki yang berupa uang kita membantu semen, membantu dengan biaya yang lainnya, atau membantu dengan tenaga kita. Ini ibadah kepada Allah. Terlebih lagi ini adalah dakwah. Terlebih lagi anakku ada di situ. Terlebih lagi di sini akan dicetak generasi salafiyun di atas ilmu. Bukan seperti generasi kita tamatan SMP, SMA. Tamatan pondokan luar biasa. Kalau kita diajak untuk ta'awun kepada pondok-pondok ahlu sunnah, maka hendaknya kita orang yang terdepan dan bersemangat supaya kita bisa memiliki andil dalam dakwah ini. Karena itu yang kita mampu. Kalau kita disuruh ceramah di atas mimbar Jumat, mau njenengan? Akhi ta'awun kita khutbah Jumat ya tak daftari berapa orang ini? Setahun ketemu sekali njenengan, Pak. Ngakeh semene, Pak. Ya. Satu tahun berapa minggu? Berapa Jumat? 52. Berani antum? Ya berani tapi takut. Kena demam jenengan Pak. Harus makan paramek. Sebelum naik mimbar paramek dulu. Kalau gak mampu tidak dibebani apa yang tidak mampu. Yang mampu. Apa yang kita bisa. Harus kita semangat. Wa kaum muslimin rahimani orang jami'an. Walhamdulillah ana mendengar di pondok ini akan ada pembangunan pondok asrama yang berbentuk mengecor dak lantai atas. Antum sudah dengar apa belum dengar? Apa pura-pura baru dengar? Ini kesempatan kita wahai kaum muslimin. Di mana di saat inilah aku bisa andil. Duit orang duwe, ya tenaga. Duit orang duwe bener apa perawak? Duit pirang-pirang, ini eman-eman. Is tenaga baiklah. Ya. Ini saya belantum pak. Ya. Tetapi itu salah. Kalau kita punya harta, kenapa tidak? Harta itu tidak akan hilang ketika kita nafkahkan fisabilillah. Bahkan yarbu yarmu. Harta itu akan berkembang. Allah berikan rezeki melimpah kepadamu dengan sebab yang engkau infakkan. Luar biasa ini kesempatan. Mengecor dak dengan ukuran yang sepanjang itu. Butuh tenaga banyak bagi kaum muslimin. Butuh tenaga banyak. 5x7, 4 lokal. Atau 5 lokal. Berapa lokal? Ada yang tahu? Sekian banyak bagi kaum muslimin. Maka ini kesempatan bagi hadirin ikhwah salafiyin menunjukkan ini loh kita kebersamaan dalam hal gotong royong membangun ma'had yang akan mendidik putra putri kita. Dulu kami kaum muslimin di tempat kami ketika kita membangun masjid, membangun asrama, alhamdulillah datang sampai angka 300, 400 bahkan lebih. Mereka datang bukan lambaian tangan pak. Membawa jajan makanan. Sehingga banjir orang, banjir makanan. Luar biasa ya kaum muslimin. Tentunya di sini harus seperti itu. Kenapa? Karena itu andil kita dalam dakwah. Itu asrama buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalaulah anak kita tidak ada di situ, kita membuat ini demi keselamatan saudara-saudara kita dan keluarganya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Maka hendaknya kita setiap kita bersemangat membangun pendidikan. Dan ini termasuk sodakotun jariyatun. Sodakoh yang jariyah. Walaupun hanya dengan permodalkan tenaga yang kita miliki. Satu hari itu kita manfaatkan untuk membangun sarana pendidikan yang ada di tempat kita ini. Qala Syekh, beliau sebutkan di sini. Qala Imam Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi. Anda bisa lihat dalam tafsir At-Tabari. Dalam jilid yang ke-28. Halaman 126. Halaman 66. Saya ulangi. Halaman 166. Beliau mengatakan Al-Imam Qatadah menafsirkan orang tua menjaga anaknya dari neraka. Artinya apa? Ayya murahum bitu'atillah. Memerintahkan kepada anaknya untuk taat kepada Allah. Memerintahkan kepada anaknya. Nak sholat. Ayo puasa. Ayo membaca Quran. Ayo belajar. Perintahkan. Memerintahkan anaknya untuk beramal soleh. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Sampai kita mati. Walaupun anak kita sudah punya anak, tetap anak kita sebagai anak. Walaupun umurnya sudah 30, 40, kita umurnya 70, tetap cah sinyata. Undang bocah. Sebab apa? Walaupun sudah 40 tahun, bocah, anakku. Bocah. Saya berkewajiban memerintahkan untuk taat kepada Allah. Taatlah engkau kepada Allah. Jangan engkau bermaksiat kepada Allah. Sampai kita mendekati wafat kita, tetap kita diperintahkan ku anfusakum wahlikum nar. Ya. Kata beliau wa yanhahum an maksiatihi. Menjaga mereka dari neraka adalah dengan cara mencegah mereka dari kemaksiatan. Wa ayyakum alim bi amrillah ya'muruhum bihi wa sa'iduhum alaih. Membantu mereka dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Membantu mereka, kita perintahkan, kita membantunya, kita mendorongnya untuk mereka bisa melakukan amal saleh. Fa idza ra'aita, apabila engkau melihat anakmu berbuat dosa, apabila engkau melihat anakmu berbuat maksiat, engkau radatahum, engkau halangi dia, engkau cegah dia dari melakukan kemaksiatan itu semampu kita. Maksudnya, kalau ternyata kita sudah melarang, kita sudah mengingatkan berulang kali, kok anak tersebut melakukan maksiat, orang itu, anak itu tetap melakukan dosa, kita sudah berlepas diri nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua tidak terkena dosa-dosa orang apa? Anak-anak kita. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pendidikan agama adalah hak terbesar bagi anak-anak kita. Disebutkan dalam hadis yang panjang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasul mengatakan wa inna liwalidika alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu itu memiliki hak, dan hak terbesarnya adalah engkau mengajarkan ilmu agama. Kalau urusan mangan, sandang, papan, minum, tempat tinggal, ini semua orang sudah memang menjadi fitrahnya memikirkan hal itu. Sampai pun orang kafir dalam perihal makanan, minuman, sandang, pangan, papan, mereka pun bisa melakukan hal itu. Itu sudah fitrah manusia seperti itu. Yang sering lalai, dan kebanyakan orang lalai, adalah menunaikan hak anak yang terbesar adalah hak pendidikan. Hak memerintahkan kepada yang baik dan dicegah dari hal yang mungkar. Disebutkan dalam sebuah riwayat wa kaum muslimin, adanya seorang hamba diberi amanah berupa anak. Jadi amanah itu macam-macam. Ada amanah harta, ada amanah anak, ada amanah pekerjaan, ada amanah macam-macam. Sebutkan dalam hal ini amanah yang berupa anak. Bahkan lebih umum, amanah yang berupa mengurusi manusia. Berkaitan dia dengan orang lain. Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Umar, qala la yastari'illahu tabaraka ta'ala abdan ra'iyatan qallat aw kathura. Tidaklah Allah membebani amanah kepada seorang hamba dalam mengurusi anaknya, anak sedikit atau anak yang banyak, atau diberikan amanah untuk mengurusi manusia yang sedikit atau manusia yang banyak, illa salahu Allah tabaraka ta'ala yaumil qiyam. Kecuali Allah akan menanyai dia tentang amanah-amanah tadi. Kalau dia RT, ditanyai tentang warganya. Kalau dia gubernur, kalau dia presiden, ditanyai tentang umatnya. Ini dia. Aqama fim amrullah am adha'ahu. Pertanyaannya adalah apa? Apakah engkau menegakkan aturan-aturan Allah pada orang-orang yang kau pimpin atau tidak? Itu pertanyaannya. Lebih khusus kata Nabi kita, hatta yas'alahu an ahli baitihi khasah. Sampai pada tingkatan setiap kita akan ditanyai oleh Allah perkara yang berkaitan dengan rumah tangga kita secara khusus. Allah berikan kepadamu istri, ini amanah. Allah halalkan engkau berhubungan badan dengannya, ini amanah. Engkau diberi putra-putri oleh Allah, ini pemberian amanah. Ada yang punya 1, 2, 3, 4, 5, 10. Itu amanah. Dan akan ditanyai lebih khusus setiap kita tentang isi keluarga kita. Baik kaum muslimin, ini beban berat. Tetapi kalau kita bisa mengaturnya dengan baik, bisa menjalankan dengan baik, maka akan mendapatkan pahala yang melimpah. Anak kita menjadi salih dan salihah. Anak kita menjadi seorang yang berbakti kepada orang tuanya, beribadah kepada Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, kita mendapatkan pahala yang sama dengan yang mereka dapatkan. Ini ketika kita orang tua yang bertanggung jawab. Tapi sebaliknya kalau kita orang tua yang tidak tanggung jawab, kita akan disiksa dengan gara-gara kita punya anak. Kalau demikian, mending gak punya anak. Begitu Bapak? Ya. Hal yang tidak bisa dirubah musuh anak keberiman, arti pitas sih Pak. Ya gak mungkin. Ya. Sudah Allah takdirkan punya anak. Sekarang jalani apa yang menjadi perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala al-Fudail bin Iyad dalam menafsirkan ayat tadi di atas, Fudail bin Iyad mengatakan, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dengan siapa yang dipimpinnya. Ini rakyat-rakyatnya, isi anggota keluarganya, atau isi perusahaannya yang dibawa kekuasaan dia. Akan ditanya. Inna rajula, lebih khusus kata Fudail bin Iyad, berkaitan dengan pembahasan kita. Sesungguhnya seorang bapak, la yus'al, sungguh-sungguh dia akan ditanya oleh Allah, an ahlihi wa waladihi, tentang istrinya dan tentang anak-anaknya. Fattakullah ibadallah fi ahlikum. Karena itu takutlah kalian wahai manusia tentang keluarga kalian, wa auladikum, tentang anak-anak kalian, fa innakum lan tukhlaqu abatan, karena kalian diciptakan bukan sia-sia tetapi ada pertanggungjawaban. Wallahu alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada salat Isya, masih pembahasan yang sama. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.